Makanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bi ahsanina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Maukah aku beritakan kepada kalian, aku beritahukan kepada kalian bil ahsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Artinya apa? Di sini dia punya amalan, namun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahsarina a'mala, amalan yang paling merugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang menyimpang, yang tidak menggunakan petunjuk, tidak mengamalkan petunjuk, tidak berpegang petunjuk, yang telah sesat, menyimpang usaha perbuatan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupannya di dunia. Wahum yuh yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, padahal mereka menyangka, mengira dirinya itu sudah berbuat sebaik-baik perbuatan. Dirinya mengira, menyangka sudah beramal sebaik-baik amalan. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan sebagai orang yang paling merugi amalannya. Makanya di sini pentingnya kita mengetahui petunjuk dalam beramal, mengetahui bimbingan di dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Ini menunjukkan ada amalan yang tertolak. Dalam riwayat yang lainnya lafadznya adalah, wa man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawa raddun. Barang siapa yang mengada-ada amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu adalah tertolak. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, maka sebagaimana ayat tadi, betapa meruginya punya amalan dan sudah mengira itu amalan yang termasuk sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya perbuatan, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk kita mengetahui petunjuk bagaimana beramal, bagaimana beribadah, dan kemudian juga utamanya adalah kita menjaga bagaimana amalan-amalan kita itu tidak hilang. Amalan-amalan kita itu tidak rusak. Lu apa bisa amalan itu hilang? Batal? Bisa, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antaranya adalah ketika manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka hapuslah seluruh amalan perbuatannya, amal ibadahnya. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, wahai Muhammad, Ini Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin beliau melakukan kesyirikan. Itu pun diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asrafta, kalau engkau melakukan kesyirikan, layah batonna amaluk, niscaya hapuslah seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Sekali lagi, betapa meruginya punya amal ibadah, salat, puasa, bahkan umroh haji, bahkan infak, sedekah, zakat, dan amalan-amalan yang lainnya ternyata batal, hapus. Kenapa? Terkena noda kesyirikan yang merusak amal-amal ibadah, amal-amal perbuatan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka akidah tauhid supaya keimanannya tetap lurus, supaya akidahnya tetap benar, itu harus kita senantiasa usahakan. Telah kita lalui satu bab pembahasan, ada perkara-perkara, entah itu bentuknya ucapan, entah itu bentuknya perbuatan, entah itu bentuknya keyakinan, atau sifat keraguan, bisa menyebabkan seseorang murtad, keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, maka dihukumi kafir. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka sekali lagi kita harus menjaga diri kita supaya amal ibadah itu tetap menjadi amalan yang diterima di sisi Allah, dan terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada putus, tiada henti, sampai datangnya al-maut. Wa bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-maut, al-yakin al-maut, sampai datang kematian. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka sebagai upaya penjagaan, usaha kita menjaga, membentengi diri kita, akidah kita dari perkara-perkara yang bisa merusak, perkara-perkara yang bisa menggerogoti akidah keimanan, maka kita bahas bab yang dibawakan oleh Syekh Fauzan rahimahullah al-hafidhahullah wara'ahu ta'ala, yaitu bab aqwalun wa af'alun tunafi tauhid au tunakisuhu, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang meniadakan, membatalkan akidah tauhid, dan atau mengurangi, merusak akidah tauhid. Pembahasan kita yaitu kita pada perkara yang kedua dari bab as-sihr wal kahanah wal irafah. Kita telah bahas masalah sihir pada pertemuan sebelumnya, juga termasuk usaha upaya bagaimana kita membentengi sihir dan upaya usaha mengobati kalau terkena sihir. Sekarang pembahasannya ada tentang al-kahanatu wal-irafah, praktek perdukunan dan praktek meramal, tukang-tukang ramal. Qala hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan, wa huma iddi'a'u ilmil ghaib, praktek perdukunan atau tukang ramal, paranormal, itu keduanya adalah perkara yang sangat banyak adanya, mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Alladzina yastariquna samha minas sama wa ma'rifatil umuril gaibah. Ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Kal ihbari bima sayaqa'u fil ardi wa ma sayahsulu. Seperti mengabarkan, memberitakan apa yang akan terjadi di muka bumi berupa ramalan-ramalan. Wa aina makanu sa'il mafkut, dan menceritakan atau memberitakan tempat barang hilang. Namanya ramalan. Wa dzalika an tariqi istihdami syayatin, yang demikian dengan cara bantuan syaitan. Didapatkannya yang demikian itu, diketahuinya dengan bantuan syaitan. Alladzina yastariquna sam'a minas sama. Yang syaitan-syaitan itu berusaha mencari berita dari langit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Su'ara ayat 221-223. Jadi jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Ta'ala menyampaikan kepada para malaikatnya tentang takdir yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, ketika itulah syaitan hendak mencuri sebagian berita tersebut. Kadang mereka mendapatkan satu dua berita itu, disampaikanlah kepada syaitan yang di bawahnya, hingga sampailah diberitakan kepada telinga para dukun, tukang ramal, paranormal. Itu hasil curian syaitan berita langit. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Su'ara ayat 221 dan setelahnya, hal unabbiukum ala man tanazzalu sayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulkuna sam'a wa aksaruhum kadhibun. Maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu akan turun? Diberitakan dalam hadis, syaitan itu bertumpuk-tumpuk ke atas langit sana untuk bisa dapat berita langit apa yang akan terjadi di muka bumi. Nah, sebagiannya dapat, kemudian disampaikan kepada syaitan di bawahnya. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan itu akan turun? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Syaitan akan turun kepada tiap orang yang afak, tukang dusta, asim, tukang dosa. Yang dimaksudkan adalah para dukun-dukun, paranormal, tukang-tukang ramal. Nah, yang mereka memang kerjasama dengan jin atau syaitan. Istilahnya orang punya khodam, pembantu dari kalangan jin atau syaitan. Nah, punya peliharaan atau punya khodam tadi. Punya teman setia yang bisik-bisikkan Nah, dari situlah mereka ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Ngaku-ngaku bisa menebak di mana barang itu hilang, siapa yang mengambil. Misalnya. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dari mana mereka dapat berita itu yang disampaikan oleh syaitan. Yulkuna syam'a, syaitan itu memberikan hasil pendengaran yang dia curi. Wa aksaruhum kadhibun, dan mayoritas mereka adalah dusta. Nah, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, satu kebenaran dicampur adukkan dengan 100 kedustaan. Nah, sehingga jangan heran, jangan kaget, kadang itu ramalannya benar, gitu loh. Kadang tebakannya itu benar, yang disampaikan benar terjadi. Tapi sekali lagi, sebenarnya kalau mau dilihat secara mayoritas dan keseluruhannya, ya sekali dua kali benar, tapi mayoritasnya dusta. Cuman syaitan itu akan membisik-bisikkan, menggoda manusia, menyampaikan ke manusia, baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia, itu loh, ya, orangnya pintar, ramalannya tepat, sakti, tahu perkara gaib. Itulah akhirnya terkenal, sehingga laris. Orang banyak datang ke situ bertanya tentang ramalan nasib, tentang barang hilangnya, tentang bahkan nasib perolehan rezekinya, jodohnya, dan sebagainya dan sebagainya, yang kemudian dari situlah mereka melakukan praktek perdukunan, praktek paranormal, praktek ramalan, ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Ikhwan fiddin, jamaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, yang notabene-nya mayoritasnya mereka yaitu lagi kerjasama dengan makhluk-makhluk gaib dari kalangan jin dan syaitan. Ya. Yang itu diperolehnya sebagaimana yang sudah kita lewat, diperolehnya ilmunya itu dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kesepakatan mereka dengan para jin atau syaitan, diantaranya dengan melakukan berbagai praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek penghinaan terhadap agama, terhadap syiar agama. Ada diantaranya untuk mendapatkan ilmu tersebut disyaratkan adalah ketika buang air, maka mushaf Al-Quran itu diletakkan di bawah kakinya. Na'udzubillah. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimah. Ada yang mereka mengelabuhi manusia seakan-akan itu ilmu, istilahnya orang ilmu putih. Bukan ilmu hitam, ilmu putih. Kenapa? Karena yang dipakai itu berupa bacaan-bacaan Al-Quran. Yang ditulis berupa bacaan-bacaan Al-Quran. Tetapi di situ dicampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan yang keliru atau praktek-praktek kesyirikan. Al-Quran ditulis di kertas, di mana tintanya adalah dari hewan sembelihan. Jadi disyaratkan kalau kamu punya ilmu, pengen tahu ilmu ini, pengen mau bisa kerjasama dengan mereka, kalangan jin atau syaitan, bisa masuk ke dunia mereka, tulis itu ayat Al-Quran. Syaratnya menyembelih hewan diperuntukkan untuk mereka. Nah, darahnya itu untuk menulis ayat Al-Quran itu di kain atau di kertas. Setelah ditulis, kertas atau kain itu dibakar. Abunya dicelupkan ke air. Airnya diminum. Ada dengan cara-cara seakan-akan itu yang dilakukan, amalan yang dilakukan itu adalah amalan-amalan ibadah, tetapi kenyataannya adalah menyelisihi tuntunan syariat. Puasa sehari semalam, 3 hari 3 malam tanpa buka, tanpa sahur. Nah, misalnya jemaah kaum muslimin siang malam, ini kan sudah menyelisih tuntunan syariat. Syariat namanya puasa. Menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah dari terbit fajar waktu subuh itu hingga datangnya waktu maghrib, tenggelamnya matahari. Itu puasa. Ini kok puasanya sehari semalam, bahkan 3 hari 3 malam, bahkan ada yang 40 hari 40 malam. Nah, tinggal tingkat ilmunya yang mau dipelajari. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Terkadang ayat Al-Qur'an ditulis atau dibaca dari belakang, dibalik. Yang seringnya adalah dengan simbol-simbol, bentuk huruf yang kayak Arab tapi bukan. Di ada bintang-bintang, ada huruf alif banyak. Nah, berbagai bentuk simbol yang tidak bisa dibaca, bukan tulisan Arab tapi kayak-kayak Arab. Nah, ini yang disebut dengan, yang biasa orang menamainya dengan rajah. Nah, atau azimat. Nah, ditulis di kertas atau kain atau kulit yang kemudian dipakai, entah itu pakai ikat pinggang atau entah itu kalung, entah itu gelang. Nah, atau yang disapu. Sekali lagi, jemaah kaum muslimin, praktek-praktek yang demikian adalah menyelisihi tuntunan syariat. Karena Rasul alaihi salatu wasalam yang membawa wahyu, membawa agama yang hak berupa Islam, menyampaikan kepada umatnya, membawa petunjuk, menyampaikan petunjuk, tidak pernah mengajarkan yang demikian-demikian itu. Itu adalah berasal dari ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh syaitan, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Bahkan sejak zamannya Nabi Sulaiman, syaitan membuat fitnah dengan mengajarkan ilmu-ilmu sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakin sayyatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, walakin sayyatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bukanlah Sulaiman itu kafir, tidaklah Sulaiman itu kafir, namun yang kafir itu adalah syaitan-syaitan, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, itu jemaah. Syaitan mengajarkan kepada manusia sihir. Pengaku-ngaku-ngaku tahu perkara gaib, ngaku-ngaku tahu melihat, menyaksikan alam gaib. Nah, kalau kita misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya godaan-godaan yang demikian, maka jangan diyakini, maka singkirkan, pelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, pelajarilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam enggak usah dipedulikan. Loh, saya kok dinampakkan alam yang lain ya? Misalnya. Nah, saya kok ditawari ilmu-ilmu begini dan begitu ya? Enggak usah dipedulikan. Kita yang kita pelajari adalah ilmu bimbingan syariat. Sekali lagi, supaya kita punya hidup itu jalannya lurus, jalannya benar, di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang akan mengantarkan kita kepada Allah, kepada ridhonya Allah. Adapun syaitan memang terus mencari mangsa, mencari-cari siapa-siapa manusia yang bisa digoda, disesatkan, dipengaruhi. Innama yad'u hisbahu liyakun min ashabis sa'ir. Tidak lain syaitan itu mengajak kepada orang-orang yang bisa digoda, yang bisa dikelabuhi, bisa ditipu, bisa dirayu, untuk mereka diajak sama-sama menjadi penduduk neraka sa'ir, nanti temannya syaitan di neraka sa'ir. Makanya Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita dalam sekian ayat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, inna syaitana lakum aduwwu mubin. Jangan engkau mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sungguh-sungguh syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi kalian. Inna syaitana lakum aduwwu fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia benar-benar musuh. Jangan dijadikan teman. Karena dia musuh, pengen menguasai kita, pengen mengalahkan kita, datang kepada kita itu dengan membawa tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tawaran-tawaran yang serasa, seakan-akan rasanya manis, menyenangkan. Mau kamu punya ilmu? Kadang mau kamu punya ilmu supaya tidak mempan senjata tajam. Supaya tidak mempan senjata api. Dah. Orang kan tergiur. Wah. Siapa yang enggak mau? Nah, gitu. Mau kamu supaya kamu tahu bagaimana kamu bisa meramal, mengetahui nasib seseorang. Nah, di sana ada istilah ilmu kebatinan. Di sana ada istilah ilmu ramalan, ramalan baik menggunakan bintang-bintang atau menggunakan indikasi-indikasi dari ya ini gerak-gerik manusia, potongan tubuh manusia dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada ramalan yang dikaitkan dengan hewan-hewan, kelahirannya, tanggalnya, itu memiliki bintang apa, sionya apa. Misalnya kamu lahir tahun kucing, gitu. Tanggalnya tanggal apa lah gitu, hari-hari apa gitu. Itu ada ramalannya. Oh, kamu akan hidup, kamu nasibnya begini, begini, begini. Nanti kalau sudah diberitakan nasibnya itu yang gak baik-baik, nah, orang mesti akan, terus bagaimana ini? Supaya ini gak terjadi sama saya. Nah, akhirnya disitulah masuk perangkap. Kamu harus melakukan demikian-demikian. Nah, ada namanya katanya mandi. Dengan kembang, dengan bunga macamnya 7. Misalnya ada yang harus menyembelih ayam yang warna hitam, matanya hitam, bulunya hitam, dan sebagainya sebagainya. Jemaah kaum muslimin, kamu harus punya amalan begini dan begitu, yang itu notabene-nya adalah amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh syariat, jemaah kaum muslimin. Nah, ini banyak menimpa manusia. Kalau tidak mengetahui akidah yang benar, tuntunan syariat yang benar, maka banyak manusia akan terbawa, terpengaruh yang demikian-demikian. Karena mereka punya celah-celah yang syaitan pintar untuk menggoda, menyesatkan manusia. Pada dasarnya manusia itu tidak ingin celaka, kan begitu. Pada dasarnya manusia itu tidak ingin susah. Pada dasarnya manusia itu tidak ingin sakit. Nah, pada dasarnya manusia itu tidak ingin gagal. Pada dasarnya manusia itu tidak ingin miskin. Nah, ini celah-celah yang manusia takut, khawatir, inilah mereka akan masuk. Tak sedikit mereka melalui jalur pengobatan alternatif. Nah, itu pengobatan-pengobatan yang itu kemudian nanti menuntut pasien harus melakukan demikian sesuatu yang sekali lagi menyelisih syariat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Makanya di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan syaitan itu turun kepada kulli afakin asim, orang yang afak, tukang dusta, mengada-ada kedustaan. Afak itu mengada-ada kedustaan. Asim, yang banyak dosa, mengada-ada, karena itu tadi yang tidak ada tuntunan syariatnya diada-adakan dosa, karena tidak memang melanggar dari bimbingan syariat yang menjatuhkan kepada perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan, menjatuhkan bahkan kepada perkara syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya, berserah dirinya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada jin, kepada dukun, atau kepada benda-benda, ya, azimat, atau benda-benda yang katanya bisa memberi kekebalan, bisa memberi nasib baik, bisa menjaga dari malapetaka, tolak bala, nah, semisal itu. Makanya selanjutnya kata beliau, wadzalika anna syaitana yastariqul kalimata min kalamil malaikah, yang demikian sesungguhnya syaitan berusaha mencuri kalimat dari kalimat-kalimat para malaikat, fayulqiha fi udunil kahin, kemudian dibisikkan kepada telinganya si dukun, wayabdibul kahinu ma'ahadil kalimah mi'ata kadbah, maka si dukun pun berlaku dusta, mencampur adukkan satu kalimat tersebut dengan 100 kedustaan. Dengan itu tadi, membikin-bikin syarat-syarat. Nah, ada istilahnya pantangan-pantangan. Kalau kamu pengen demikian, maka kamu harus menjauhi. Menjauhi apa? Terkadang seringkali jamaah kaum muslimin menjauhi, mengharamkan perkara-perkara yang halal. Contohnya, selama kamu punya amalan ini, kamu tidak boleh makan daging, misalnya. Kamu tidak boleh makan daun ini atau makanan ini. Bahkan ada, selama kamu melakukan ritual amalan ini selama 40 hari 40 malam, kamu tidak boleh menggauli istri. Nah, ini namanya sudah menjadikan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah dijadikan itu haram, menjadikan tidak boleh perkara-perkara yang sebenarnya itu boleh. Nah, ini jamaah kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit pantangan-pantangan itu. Nah, kalau dalam bahasa obat kan kontraindikasi, ya. Nah, pantangan itu. Itu kalau dilanggar bahkan ada ancamannya. Kalau kamu langgar ini misalnya, maka kadang sampai 7 keturunan itu ancamannya. Bakal bahaya menimpa 7 keturunan. Kamu akan mengalami cacat misalnya. Anak keturunanmu sebanyak 7 keturunan, kadang sampai demikian. Ya kaum muslimin. Demikian, bahkan orang cari harta setelah tanya kepada orang pinter misalnya, kamu pengen kaya? Iya, benar. Betul. Iya, betul. Saya pengen kaya. Kalau kamu pengin, ini ada caranya, tapi berat. Kamu siap? Siap. Nah, kadang sampai minta kurban. Kalau kurbannya hewan, itu pun sudah syirik. Kadang kurbannya adalah salah satu anggota keluarganya harus dipersembahkan. Nah, entah caranya itu bentuknya kecelakaan, entah itu memang caranya di sihir, pokoknya harus jadi kurban. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya gandengannya itu afakin asim. Mengadang-adakan kedustaan dan asim banyak dosa. Sekali lagi, jemaah kaum muslimin, kita jaga akidah keimanan kita, janganlah hanya karena cinta harta, cinta jabatan, cinta yakni keberhasilan yang diidam-idamkan. Naam, proyek yang ingin berhasil, bisnis yang ingin lancar, kemudian menempuh cara-cara yang itu asalnya bukan dari tuntunan syariat, cara-cara yang justru melanggar syariat. Ini karena manusia itu tadi, karena ingin ini itu sangat mudah. Ada satu ingin sakti mandraguna, punya ilmu kesaktian. Ada satunya ingin dapat jabatan yang tinggi. Satunya ingin berhasil bisnisnya. Satunya ingin lancar proyeknya. Karena merasa ada saingan-saingan, harus ada benteng supaya proyeknya tidak terganggu. Kadang sampai demikian, menempuh cara-cara yang itu menjatuhkan ke dalam kesyirikan, cara-cara yang itu dilarang oleh syariat. Kemudian kata beliau, wayakdzibul kahinu ma hadzil kalimah mi'ata kadzbah. Si dukun itu kemudian berdusta dengan mencampur adukkan satu kalimat yang dicuri tadi dari langit dengan 100 kedustaan. Fayusaddiquhun nasu bisababi tilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Manusia pun akhirnya membenarkan. Wah, ini dukunnya jos, mujarab, mantap katanya. Benar ternyata ramalannya. Benar itu tebakannya. Nah, yang diingat sisi benarnya. Nah, dia enggak tahu kalau banyak kedustaan di situ dengan berbagai macam-macam amalan, berbagai macam ancaman-ancaman dan sebagainya tadi. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah usahanya di antara tipu dayanya syaitan menyesatkan manusia, menggoda manusia, menyimpangkan manusia dari jalan al-haq, dari jalan yang benar. Dan telah kita pelajari bahwasanya hanya Allah lah zat yang mengetahui perkara gaib. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit-langit maupun di bumi tentang perkara gaib kecuali hanya Allah. Surah An-Naml ayat 65. Begitu juga di dalam surah Al-Jin alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtado mir rasulin. Allah lah zat yang mengetahui perkara gaib, tidaklah perkara gaib itu diberitahukan kepada seorang pun kecuali dari orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Nah, dari kalangan para rasul. Sementara rasul itu sudah tidak ada, penutupnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahyu sudah terhenti. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini yang bisa kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti ada masih sambungannya keterangan beliau masalah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah azza wajalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.